الحمد لله العزيز الغفار مكوير الليل على النهار تبصرة لؤلؤ القلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصار. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita melalui udara dalam rangka melanjutkan majlis kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab pembawa Al-Quran. Dan pada majlis yang ke-47 ini, kita melanjutkan pasal yang baru. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuka pasalnya, Faslun fi istihbabi tardidil ayati litadabbur. Ya, pasal tentang sunnahnya mengulang-ulang ayat yang sedang kita baca litadabbur, dalam rangka mentadaburi ayat tersebut. Setelah sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuka pasal, yakni pasal khusyuk dan tadabbur ayat ketika membaca ayat Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu melanjutkan pasal yang membantu dalam rangka tadabbur tersebut adalah mengulang-ulang ayat yang kita baca. Ya, mengulang-ulang ayat yang ingin kita tadabburi. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan, قد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر. Ya, sebagaimana telah kita dahulukan pada pasal sebelumnya, anjuran untuk mentadaburi ayat yang sedang dibaca. وبياني موقعه. Ya, dan di mana hendaknya mentadaburi ayat tersebut, yakni ketika membaca Al-Quran. وتأثر السلف به. Dan bagaimana para salafus saleh, ya, pengaruh yang mereka dapatkan ketika mereka mentadaburi Al-Quran. Sebagaimana telah kita baca pembahasannya, ya, sebagian mereka ada yang menangis, bahkan itu banyak, ya, dari para dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabat, dan itu adalah pujian dari terhadap orang-orang yang diberi kitab dari umat-umat terdahulu. Bahkan sebagian salafus saleh dari kalangan tabi'in ada yang sampai pingsan, ada yang sampai meninggal dunia ketika membaca Al-Qur'an seraya mentadaburinya. Namun ini sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu, bahwa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat tidaklah sampai pingsan. Itu dinukil dari para tabi'in. Warwaina an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuraddiduha hatta asbah. Wal-ayatu in tu'adzibhum fa'innahum ibaduk. Ya, diriwayatkan sebagaimana, ya, telah kita riwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW qama, yang beliau qiyamul lail, ya, berdiri salat malam, bi ayatin yuraddiduha, yang dalam salat malam yang tersebut Nabi SAW membaca satu ayat yang beliau mengulang-ulang ayat tersebut. Yuraddiduha dengan fi'il mudhari' dan istimrar. Ya, terus-menerus mengulang-ulang ayat tersebut hatta asbah. Ya, sampai menjelang waktu fajar. Asbah di sini bukan maksudnya pagi hari, karena tentunya salat malam itu waktunya saja pun berakhir ketika masuk waktu subuh. Ya, hatta asbah di situ majazi, yakni hingga penghujung waktu fajar. Karena apabila telah terbit fajar, tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sibuk kemudian mempersiapkan diri untuk salat subuh. Ya, hatta asbah, Nabi SAW mengulang-ulang membaca ayat tersebut hingga mendekati waktu fajar. Ya, dan ayatnya adalah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wahai Allah, apabila engkau mengazab mereka, yakni khitab dari Isa ibn Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Ya Allah, apabila engkau mengazab mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ya, kasih sayang Isa ibn Maryam kepada umatnya, ya, Nabi SAW membaca ayat ini pun menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, bahkan ketika meninggalnya pun, ya, beliau mengulang-ulang menyebut umatnya, ummati, ummati. Ya, dan hadis ini, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ini menunjukkan bahwa sebagaimana pasal yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, istihbab, ya disunnahkannya mengulang-ulang ayat. Ya disunnahkannya mengulang-ulang ayat ketika membaca Al-Quran dalam rangka mentadaburinya. Apakah di dalam sholat wajib atau di dalam sholat sunnah? Wallahu a'lam, berdasarkan riwayat ini maka yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah di sholat sunnah, yakni pada qiyamul lail, yang itu memang dinukil di banyak hadis dari Nabi SAW. Memang biasa beliau lakukan adalah memperpanjang qiyamul lail, ya bahkan sangat panjang sholatnya Nabi SAW ketika qiyamul lail. Bahkan kata sebagaimana dalam hadis Aisyah bahwa Nabi SAW yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa turihin. Nabi SAW sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya tentang bagusnya dan panjangnya sholat beliau. Ya, digambarkan lebih detail lagi dari Ibnu Abbas yang pernah ikut langsung sholat bersama Nabi SAW. Beliau baca rakaat pertama Al-Baqarah. Kemudian kata Ibnu Abbas barangkali ruku di 100 ayat. Ternyata tidak. Sampai habis Al-Baqarah 286 ayat. Kemudian lanjut lagi membaca An-Nisa. Sampai habis surat An-Nisa. Kemudian membaca lagi surat Ali Imran. Sampai habis surat Ali Imran. Itu satu rakaat. Begitulah sholat Nabi SAW satu rakaatnya. Kemudian rakaat kedua hampir seperti itu. Rakaat ketiga hampir seperti rakaat kedua dan seterusnya. Yang menunjukkan panjangnya sholat Nabi SAW. Dan diantara yang beliau lakukan adalah ada kalanya seperti ini, mengulang-ulang ayat. Namun dalam sholat wajibnya Nabi SAW yang beliau biasa lakukan adalah sholat tidak terlalu panjang. Ya bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada Mu'adz bin Jabal yang ketika beliau pernah sholat Isya membaca Al-Baqarah ditegur oleh Nabi SAW. Ya. Fa inna fihi mushahih wadh-dha'if wal-kabir wa dhal-hajah. Ya idza amamta an-nas falyukhaffif fa inna fihi al-kabir fa inna fihi adh-dha'if al-kabir wal-kabir wa dhal-hajah. Apabila engkau menjadi imam bagi manusia maka ringankanlah sholatnya. Ya, dalam lafaz yang lain Nabi SAW anjurkan bacalah wasyamsi wadhuhaha iqra bismi rabbikal ladzi khalaq subbihi ismi rabbikal a'la, ya surat-surat yang tidak panjang dalam salat wajib. Ya karena di belakang makmumnya itu ada yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang orang memiliki keperluan. Ya adapun dalam salat-salat wajibnya Nabi SAW tidak membaca panjang. Salat subuh ada kala yang membaca panjang antara 60 sampai 100 ayat, tidak terlalu panjang juga. Ya namun hal ini yang biasa dilakukan. Begitu pula nanti nukilan-nukilan dari para sahabat dan salafus saleh kebanyakannya adalah ketika di sholat malam mereka, ya di sholat sunnah mereka. Ya hadis ini sebagaimana diberikan judulnya oleh Imam Nawawi menunjukkan sunnahnya mengulang-ulang ayat untuk tadabbur. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan nukilannya dari para sahabat. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح. Ya dari Tamim Ad-Dari yang ini adalah sahabat yang mulia yang dahulunya beliau seorang Nasrani kemudian masuk Islam, yang ketika setelah masuk Islam beliau juga biasa menghatamkan Al-Qur'an dalam salat malamnya. Ya satu kali khatam setiap hari. Ya, ada karya dinukil memang sudah lalu pembahasannya bahwa tidak dilakukan setiap hari, tapi dinukil dari beliau beberapa kali bahwa beliau menghatamkan Al-Quran itu dalam satu kali sholat malam. Ya bahwasanya pernah beliau mengulang-ulang ayat sampai waktu fajar. Am hasibal ladhina jitarahu sayyi'ati an naja'alhum kalladhina amanu wa amil salihat. Ya apakah mereka orang-orang yang melakukan amalan keburukan mengira bahwa kami akan jadikan mereka seperti orang-orang yang beramal saleh, ya beriman dan beramal saleh. Tentu saja tidak. Ya tentu saja Allah tidak akan samakan orang yang berbuat keburukan dengan orang yang beramal saleh. Yang riwayat dari Tamim Ad-Dari ini ya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya dan Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Ya, lalu Al-Imam Nawawi pun masih melanjutkan yang riwayat-riwayat tentang hal yang sama, yakni mereka mengulang-ulang ayat yang ayatnya itu berbeda-beda. Ya, ayat yang mereka ulang-ulang itu berbeda-beda. Wa an Abbat ibn Hamzah qala dakhaltu ala Asma radhiyallahu taala anha wa hiya taqra famanna Allahu alaina wa waqana adzab as-samum. فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو فطالت على ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. Dari Abbad bin Hamzah seorang tabi'in bahwasanya pernah beliau ya masuk menemui Asma ya Asma bintu Abi Bakar dan dia sedang salat membaca famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ya Allah memberi karunia kepada kita dan Allah melindungi kita dari azab api neraka. Fawaqafat 'indaha yang Asma senantiasa membaca ayat tersebut. Faja'alat tu'iduha wa tad'u. Dan dia kemudian mengulang-ulang ayat tersebut wa tad'u. Wallahu alam. Dengan lafaz seperti ini adalah nafas yang ada di cetakan yang di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran yang saya pegang. Namun dalam riwayat aslinya dari riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwa lafaznya tidak demikian. Ya, tapi lafaz dari riwayat Ibnu Abi Syaibah fawaqafat 'indaha tasta'idhu wa tad'u. Ya, Asma bintu Abu Bakar beliau tasta'idhu berlindung kepada Allah ya dengan ayat tersebut wa tad'u dan beliau berdoa ketika membaca ayat tersebut. Karena memang disunnahkan insyaallah nanti akan sampai pasalnya bahwa ketika membaca ayat tentang rahmat disunnahkan kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melewati ayat tentang azab disunnahkan juga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah. Ya demikian yang dilakukan oleh Asma. Beliau membaca ayat kemudian isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah ya dari azab atau keburukan yang disebut dalam ayat tersebut. Ya bukan dengan lafaz tu'iduha sebagaimana yang ada di nuskhah kitab At-Tibyan. Ya berbeda dengan lafaz riwayat aslinya di Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya kemudian Asma mengulang-ulang ayat tersebut dan berdoa fatalat 'ala dzalika sampai panjang beliau mengulang-ulang ayat tersebut. Fa dzahabtu ila suq bahkan ya Abbad yang menceritakan kisah ini saya sempat pergi ke pasar menunaikan hajatnya membeli barang keperluannya. Tsumma raja'tu wa hiya tu'idu wa tad'u. Kemudian dia kembali ya menemui Asma dan dia Asma masih mengulang-ulang ayat tersebut. Ya ini pun di lafaz Ibnu Abi Syaibah yang aslinya wahiya ba'du tasta'idu wa tad'u. Dan sekembalinya Abbad dari pasar Asma masih isti'adah dengan ayat tersebut dan beliau berdoa. Ya masih dalam keadaan mengulang-ulang ayat tersebut dan berdoa minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka yang disebut di ayat tersebut. Warawaina hadhil qissata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan kami pun riwayatkan kisah ini dari Aisyah. Ya kemudian beliau melanjutkan lagi dari sahabat yang lain waraddada Ibnu Mas'udin wa qur rabbi zidni ilma dan Abdullah bin Mas'ud mengulang-ulang ayat potongan dari surat Taha fa ta'ala Allahu malikul haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqda ilayka wahyuh wa qur rabbi zidni ilma dan katakanlah yakni perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, ucapkanlah rabbi zidni ilma wahai Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Yang Abdullah bin Mas'ud mengulang-ulang ayat tersebut menunjukkan bahwa memang ya semangatnya Abdullah bin Mas'ud kepada ilmu. Ya bagaimana cinta beliau kepada ilmu. Bahkan beliau mengulang-ulang membaca doa tersebut. Yang ini hakikat yang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan walam ya'murillahu nabiyahu an yastazida syai'an ghairul ilm dan Allah tidaklah pernah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Ya tidak pernah Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ya melainkan tambahan ilmu. Ya adapun harta dunia Nabi SAW adalah orang yang qanaah dan begitu pula yang Allah perintahkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an. Ya, adapun ilmu, Allah perintahkan nabinya untuk meminta tambahan. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat di antara Abdullah bin Mas'ud. Bahkan gambaran beliau semangat dalam menuntut ilmu, ya sebagaimana diriwayatkan dari beliau, "Lau 'alimtu ahadan a'lamu minni bi tafsiri ayah tablughu ilaihi rahilah la rahiltu ilaiha." Ya seandainya saya mengetahui ada orang yang lebih alim daripada saya tentang tafsir satu ayat, ya hanya tafsir satu ayat. Tapi dia lebih alim daripada saya tentang tafsir ayat tersebut. La rahiltu ilaiha. Ya, niscaya saya akan pergi kepada orang tersebut untuk menuntut ilmu. Ya, ini menunjukkan semangat Abdullah bin Mas'ud dan begitu tamaknya beliau terhadap ilmu. Waraddada Sa'id bin Jubair, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, sudah pernah dinukil bahwa beliau pun termasuk orang-orang yang menghatamkan Al-Quran satu kali khatam di satu solat malam. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya, dan takutlah terhadap hari turja'una fihi ila Allah, di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan potongan surat Al-Baqarah. Ya, yauman, hendaklah kalian takutlah terhadap yauman dengan lafaz nakirah. Ya, kata Imam Syaukani litahwil. Ya, dengan sigot nakirah seperti untuk menakut-takuti orang. Ya, bukan dengan sigot ma'rifah yang itu sudah diketahui bagaimana gambaran sulitnya keadaan hari kiamat. Tapi ini tidak. Ya, karena gambaran saking tidak terbayangnya kesulitan pada hari kiamat, Allah sampaikan dengan lafaz nakirah. Tidak ada orang yang bisa menggambarkan ya bagaimana susahnya dan sangat menyulitkannya keadaan pada hari kiamat. Karena para ulama jumhur mufassirin menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud adalah yauman, pada hari kiamat. Sebagian ulama tafsir menafsirkannya bahwa hari kematian. Turja'una fihi ilallah, di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masing-masing kita para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, yang insyaallah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala orang per orang. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ya, tidak ada antara orang yang dihisab dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penerjemahnya. Ya, dihisab setiap amalan kita. Dan ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang para ulama tafsir berbeda pendapat tentang ayat mana yang terakhir turun. Wallahu a'lam, saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ayat Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, bukan ayat tersebut. Tapi ayat ini masih lebih belakangan daripada Al-Ma'idah. Sebagaimana riwayatnya disebutkan oleh Al-Imam Abdu bin Humayyad dari An-Nasai, dan juga An-Nasai dari Imam Ibn Jarir, juga dari Al-Tabrani, dari Ibn Abbas, akhiru ayatin nazalat minal Qur'an ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ayat ini adalah ayat terakhir dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat lain dari Sa'id bin Jubair yang diriwayatkan dari Imam Ibn Abi Hatim, bahwa annahu asha ba'da nuzuliha tis'a layalin thumma mat, bahwa ayat ini turun 9 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, 9 hari saja sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Memang disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa ayat ini turun sekitar 80 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, namun riwayat tersebut dari jalan Al-Kalbi dari Abu Saleh, dan riwayat dari Al-Kalbi itu sangat dhaif. وردد ايضا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم. Ya, dan diriwayatkan juga dari Sa'id bin Jubair bahwa beliau mengulang-ulang ayat fasaufa ya'lamun, niscaya mereka akan mengetahui pada hari di mana ya belenggu-belenggu memenuhi tengkuk-tengkuk mereka, tentang kisah penghuni neraka. وردد ايضا ما غرك بربك الكريم, dan juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair juga bahwa beliau mengulang-ulang ayat Al-Infitar. Ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Wa kana ad-dhahak idza tala qawluhu taala lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal yuraddiduha ila as-sahar. Dan ad-dhahak, ulama tabi'in juga, ulama tafsir yang terkenal, apabila beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya bagi mereka, bagi orang-orang kafir, min fawqihim zulal, di atas mereka terdapat bayang-bayang dari api. Wa min tahtihim zulal, begitu pula di bawah mereka, yakni bayang-bayang dari api, yakni diselimuti api dari segala penjuru, yang memang api neraka itu warnanya hitam. Ya, sebagaimana seperti bayang-bayang. Sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis yang hasan, bahwa Allah panaskan api hingga kemerahan, kemudian Allah panaskan lagi hingga kebiruan, kemudian Allah panaskan lagi hingga hitam. Ya, api neraka itu hitam. Yang beliau mengulang-ulang ayat tersebut sampai waktu sahur. yang para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran, nukilan-nukilan tersebut dari Nabi SAW dan beberapa para sahabat, Tamim Ad-Dari, Asma, Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, dan Sa'id bin Jubair, Al-Dhahak, dan lainnya, masih banyak nukilan lainnya, menunjukkan bahwa di antara wasilah atau sarana untuk mentadaburi ayat adalah dengan mengulang-ulang ayat tersebut. Dan inilah disunnahkan dan telah sabit, ya, dan telah tetap dari sunnah Nabi SAW dari perbuatan beliau. Dilakukan oleh Nabi SAW, namun sebagaimana yang saya kemukakan bahwa disunnahkan yang mengulang-ulang tersebut adalah ketika di sholat sunnah. Ya, di sholat sunnah. Karena kebanyakan riwayat-riwayat ini adalah keadaan mereka ketika sholat sunnahnya. Ya, adapun yang telah sabit dari Nabi SAW dalam sholat wajibnya, beliau biasa sholat wajib dengan membaca surat-surat yang tidak terlalu panjang. Ya, bahkan Nabi SAW kebiasaan beliau adalah meringankan sholat wajib beliau. Ya, tidaklah memanjangkan sholat wajib beliau. Begitu pula ini pun bisa juga dimasukkan ketika mengulang-ulang membaca ayat ketika di luar sholat. Ya, maka hal tersebut pun lebih boleh daripada di dalam sholat.